Ini negara untuk anak cucu nomor satu, hey. Bukan untuk kita sekarang. Anak cucu kita yang kita pikirkan, jangan diambilin semua kekayaan sekarang. Kita hemat untuk anak cucu, mestinya ada aturan negara yang seperti itu, pemerintahnya ngikut aturan negara itu, kan gitu mestinya. Maka Anda yang harus melakukan revolusi, bukan revolusi itu pukul-pukulan. Revolusi adalah perubahan-perubahan konsep, perubahan-perubahan prinsip menuju yang lebih benar. Kan tadi saya katakan, siapa yang punya saham di Indonesia? Bagaimana dulu peralihan dari pra-45 ke 45? Anda harap Anda tahu. Dulu semua tanah air ini kan milik raja. Semua. Tidak ada satu petak pun yang bukan milik raja dan sultan. Tiba-tiba kemudian kita jadi republik, semua aturan mengenai tanah itu hancur. Harap Anda tahu, dua tahun pemerintahan Republik Indonesia itu ditraktir oleh Keraton Jogja. Dan Jogja menjamin keuangan negara ini kepada dunia, kepada PBB maupun bank-bank Swiss. Kalau tidak ada kerajaan Jogja, kita enggak jalan. Harap Anda tahu bahwa Belanda sampai hari ini tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 45. Sampai hari ini. Kenapa? Sebab kalau mereka mengakui kemerdekaan, mereka akan berarti mereka mengakui bahwa mereka menjajah kita selama 350 tahun, berarti mereka harus bayar pampasan perang menurut hukum internasional. Maka mereka tidak mau mengakui. Dan mereka mengatakan, kami tidak menjajah. Kami berdagang kerjasama dengan sultan-sultan. Dulu yang nambang-nambang sultan-sultan. Kerjasama semua dengan sultan mana saja, macam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi pokoknya itu urusan dagang, bukan urusan penjajahan. Kita mulai penjajahan itu 1945. Gitu loh mas. Sampai sekarang ini. Sebelumnya tidak ada penjajahan, yang ada itu milik raja kok. Mau ditambang kerjasama sama teknologi Belanda, tidak ada masalah waktu itu. Gitu ya. Nah, kemana mereka sekarang? Sekarang milik siapa ini negara? Nah, ini yang disebut bangunan, mas. Anda harus menguasai bangunan itu. Ini ada pengacara, ada ekonom, ada semua. Anda harus bekerja sama di maknya. Nanti dalam waktu dekat, mungkin minggu depan kita workshop untuk teman-teman inti maknya yang ikut, alhamdulillah, untuk ngerti bedanya negara dan pemerintah. Ada faultry itu pohon kesalahan. Struktur kesalahan bernegara kita. Akarnya salah, pohonnya ikut salah, dahannya ikut salah, daunnya ikut salah, kembangnya juga ikut salah, buahnya juga ikut salah. Maka kita harus susun fault tree of Indonesian tata negara. Karena di Indonesia tidak dibedakan state and government. Parlemen-parlemen di Eropa itu pusing kepalanya kalau ada tamu pejabat atau DPR dari Indonesia. Sebab kalau mereka ngomong state, di sini ngomong government. Karena di Indonesia government itu adalah state. Di Eropa, government sendiri, state sendiri. Belgia tidak punya pemerintah 1,5 tahun, tapi negara tetap jalan. Subsidi sosial tetap jalan, orang miskin tetap disantuni. Lalu lintas tetap beres. Kenapa? Karena yang bekerja secara, yang bekerja adalah negara. Pegawai negara. Kita sudah punya pegawai negara, aparat sipil nasional dulu PNS, tapi bekerjanya tidak untuk negara, melainkan untuk pemerintah. Betul enggak? BUMN, badan usaha milik negara, tapi bekerja untuk, seharusnya diganti namanya BUMP. Kan begitu? Nah, ini harus ada perubahan mendasar. Dan sudah dihilangkan ini RUPS ini tahun 2002. Habis. Tidak jelas pemilik negara ini. Sekarang kita royokan untuk ikut ngeroyok ini. Kita berlomba-lomba ikut ngeroyok, ngelamar untuk ikut ngerampok. Ketika belum ikut ngerampok, ngemis dulu. Kalau sudah bisa ikut, ngerampok. Nanti kalau kebuang, ngemis lagi. Setelah itu kalau gabung lagi, ngerampok lagi. Ya, aku tak terus nonton di pidato kenegaraan. Tapi ini saya cuman titip sama Anda satu kesadaran baru. Mari kita berbahagia terhadap faltan durnafsuma kodamat legot. Hendaklah kalian melihat ke depan. Tapi syaratnya adalah diawali dan diakhiri dengan takwa. Dan akhir takwa merupakan awal fal tandur yang baru. Hendaklah engkau melihat ke depan, wahai ya ayyuhalladzina amanu ya. Atau ya ayyuhannas. Yang mana? Fal tandur. Ya, jadi ini pesan untuk orang-orang yang beriman loh, bukan untuk semua manusia loh. Tolong dibedakan kalau baca ayat, kalau untuk manusia berarti berlaku universal. Kalau untuk orang beriman, ini sumbangan khusus untuk strategi orang-orang yang beriman. Dan untuk futurologi, faltan dunafsu makodamat ligot, itu ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah, bertakwalah, takwa sudah ngerti definisinya Anda. Terus lihatlah ke depan, bertakwalah lagi. Kalau enggak, nanti Allah yang mengabarkan. Kalau kamu bikin kacau, besok kamu akan dapatnya akibat dipertunjukkan oleh Allah bahwa kamu mendapat akibat dari kekacauanmu. Ngunduh wong pakarti. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Akan terjadi, jangan dipikir tidak. Mungkin kita ini sedang ditinggal oleh Allah. Atau kita sedang dibombong oleh Allah. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Karena kita memelihara penyakit, Allah nambahin penyakitnya. Sampai orang-orang yang kita anggap baik pun kena penyakit. Karena tidak lengkap. Dia ngerti tapi tidak baik. Dia baik tapi tidak ngerti. Dia baik dan ngerti tapi tidak bergaul. Susah lagi. Makanya di makiyah ini alhamdulillah pakaian sakarep-karepmu. Nganggu katok bolong-bolong tidak masalah, jelo ojo mudong nah wis. Kan gitu.